Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Beliau katakan fal wajib 'alal 'aqil ayyakuna bima ahya 'aqlahu minal hikmah aklafa minhu bima ahya jasadahu minal qut. لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت العقل الحكم فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب وكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت Kewajiban orang yang berakal, uqala, mereka harus lebih berusaha, harus lebih peduli terhadap segala yang semakin menghidupkan akalnya, semakin membuat akalnya sempurna. Lebih perhatian, lebih peduli ketimbang perhatian dia, ketimbang kepedulian dia terhadap yang menghidupkan jasadnya. Karena kalau jasad, yang menghidupkannya makanan. Adapun akal, yang menghidupkannya adalah hikmah, ilmu. Untuk menghidupkan jasad, orang sangat peduli kan? Agar dia gak sakit, agar dia gak lemah, gak lemas. Dia pilih-pilih makanan, dia peduli makanan. Pagi saya harus makan apa? Siang apa yang saya makan? Nanti malam apa yang saya makan? Besok apa yang saya makan? Kemudian dia milih-milih. Ini makanan bahaya, ini kolesterolnya tinggi, ini mengakibatkan ini. Aku harus hindari, aku gak boleh nyentuh ini. Begitulah manusia, bagus untuk menjaga jasadnya. Kalau dia peduli terhadap jasadnya seperti itu, semestinya, kata Ibnu Hibban, kepedulian dia terhadap akalnya harus lebih besar. Apa yang membuat akalnya baik, dia harus ambil itu. Dia perbanyak. Apa yang membuat akalnya rusak, gak berfungsi, dia harus hindari. Nah, yang menghidupkan akal adalah hikmah. Ilmu, begitu pula segala yang bermanfaat dan berguna, termasuk akhlak, sifat dan tabiat yang baik, dia harus ambil, itu menghidupkan akalnya, menyempurnakannya. Sifat, akhlak, tabiat yang tercela, yang jelek, dia harus tinggalkan. Karena itu melemahkan dan bahkan bisa mematikan akalnya. Wa taqallubu fil amsar wal i'tibar bi khalqillah mimma yazidul mar'a aqlan wa in adimal mal fi taqallubi. Begitu pula mengambil pengalaman di berbagai negeri yang ada, i'tibar, mengambil ibrah dari banyaknya makhluk ciptaan Allah, ya semakin menambah akal. Artinya pengalaman, kenapa fulan seperti ini, kenapa mereka seperti ini, apa yang menjadi penyebabnya, seperti disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, al-hakim zu tajribah. Orang hakim, orang yang santun atau orang bijak, itu yang mau ambil pengalaman atau punya pengalaman. Orang kalau punya pengalaman, kamu dapati lebih santun, dia lebih bijak. Karena ngerti. ini jelek. Dan dia tahu itu dari pengalaman, seperti fulan, seperti penduduk negeri ini, negeri itu. Kenapa mereka sampai seperti itu? Oh, karena sebabnya ini. Dia punya pengalaman. Kenapa fulan sampai dibenci? Kenapa fulan sampai ditinggalkan? Kenapa fulan sampai seperti ini, rusak? Dia punya pengalaman. Oh, karena ini sebabnya. Karena sifat seperti ini. Kenapa fulan? Demikian dia ambil pengalaman agar tidak terjatuh, agar tidak terjadi pada dirinya seperti yang terjadi pada orang lain. Makanya dikatakan al-karim man'tabar bighairi. Orang mulia itu yang mau ambil pengalaman, ambil pelajaran dari orang lain. Kenapa fulan seperti ini? Oh, sebabnya ini. Berarti aku gak boleh seperti itu kalau gak ingin jadi seperti itu. Wasyaqi man i'tabara bihi ghairuh. Orang yang celaka, orang yang orang lain yang mengambil pelajaran dari dia. Dia gak mau ambil pelajaran, justru orang yang ngambil pelajaran dari dirinya. Sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang bahagia itu yang ambil pelajaran dari orang lain agar tidak terjadi pada dirinya apa yang menimpa orang lain. Alhasil itu menambah akalmu. Kamu semakin berakal. Oh, jadi ini jelek, gak boleh orang seperti ini. Gak disenangi. Hasilnya jelek. Malah petaka yang terjadi. Dia ambil pengalaman-pengalaman itu. Qala wa ansyadani Abdurrahman bin Muhammad al-Muqattili. Inna dhal aqli yarahun man lahu adamal mal. Idza mal aqlu sah. Ma 'alal mar'i bi'udmin subbatun. In wafal aqlu wa in dinun salah. Inna dhal aqli, orang yang berakal itu berpendapat adalah cukup sebagai kekayaan bagi dirinya akalnya yang sehat. Dia bisa memilah mana yang manfaat, mana yang maslahat, mana akhlak yang baik, adab yang mulia, dia kerjakan. Mana yang jelek, akhlak, adab yang buruk, dia tinggalkan. Itu suatu kekayaan tersendiri bagi dirinya, bagi orang yang berakal. Ma'alal mar'i bi'ud min subbatun. Maka kemiskinan, mungkin sedikit hartanya, bagi orang yang berakal itu bukan celaan. Gak masalah kalaupun dia miskin. Gak ada hartanya, sedikit kekayaannya. Bagi dia itu bukan aib. Selama akalnya sehat. Selama agamanya terjaga. Dia mengerti maslahat. Dia tahu mana yang akhlak mulia, mana yang adab-adab terhormat, dia ambil. Dia terapkan pada dirinya. Mana yang itu adab jelek, akhlak buruk, dia tinggalkan. Itu keuntungan yang luar biasa. Walaupun hartanya gak ada. Begitu orang berakal menilai. Qala wa akhbarana Muhammad ibn al-Musayyib. Qala haddathana Ahmad ibn Ismail al-Madani. Qala sami'tu Hatim ibn Ismail yaqul. Mastawda'allahu aqlan abdan illastan illastan qadahu bihi yauman ma. Kata Hatim bin Ismail rahimahullah, kalau Allah berikan akal pada seorang hamba, telah lalu penjelasan apa itu akal, dengannya dia bisa berpikir, ya, tentunya dengan bimbingan hikmah, ilmu tadi, akhlak yang baik. Kalau itu Allah berikan kepada seorang hamba, pastilah di suatu hari itu akan menyelamatkan dia, berguna bagi dia. Saat itu dibutuhkan, saat-saat diperlukan. Saat dia di situasi sulit, saat dia dalam posisi berat, orang jarang selamat, Allah selamatkan dia. Karena dia gak akan gegabah ambil keputusan. Dia gak akan ceroboh dalam melangkah. Terbimbing. Karena dia akil. Berakal. Menghitung segala sesuatunya. Matang. Berguna bagi dia akalnya. Qala Abu Hatim, fal'aklu dawa'ul qulub. Kata Ibnu Hibban, Abu Hatim rahimahullah, maka begitulah akal itu obatnya kolbu, penawarnya kolbu. Wa matiyatul mujtahidin, dan itu tunggangan, akal itu tunggangan bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin kebaikan, menuju kebaikan. Layaknya tunggangan, kalau kamu ingin ke suatu tujuan, kamu dari sini ingin ke Jakarta misalnya, kamu kan butuh tunggangan, mobil misalnya kalau sekarang. Maka kalau mobilmu sehat, kamu punya mobil yang terawat dengan baik, kamu akan sampai ke sana dengan baik, gak capek, selamat. Nah, begitu pula mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh ingin kebaikan, ingin kebahagiaan, itu tujuan dia. Dia butuh tunggangan ke sana supaya mendapati itu kebahagiaannya. Nah, tunggangan terbaiknya akal. Difungsikan sebaik mungkin. Wa badru hirasatil akhirah, akal pula menjadi bibit untuk ladang akhiratnya. Layaknya petani menginginkan panen nanti di musimnya, ya mulai sekarang dia tebar benih di sawah ladangnya, tumbuh-tumbuh sampai nanti masa panen. Akhirat panennya. Menebar benihnya ini ya akalnya tadi. Ketika dia gunakan dengan baik. Panenmu nanti di akhirat. Berguna bagi kamu untuk akhiratmu bahkan. Wa tajul mu'min fid dunia. Wa uddatuhu fi wuku'in nawa'ibi. Akal pula ibarat mahkota di kepala si mukmin di dunianya. Artinya dia terhormat layaknya kalau raja pakai mahkota, kan dihormati orang, orang tahu ini tuan raja. Orang hormat, orang segan kepadanya dan seterusnya. Begitu pula orang yang berakal disegani, punya wibawa. Fulan masya Allah, gak sembarangan dalam berbicara. Tindak tanduknya juga santun, akhlaknya dalam muamalah sehari-hari. Dia disenangi oleh orang lain, dia disegani mahkota di kepalanya akal dia. Wa uddatuhu fi wuqu'in nawa'ib, dan itu bekal bagi dia saat dia menghadapi problem. Masalah. Karena orang ingin selamat keluar dari problem itu. Bekal dia, ya akal ini juga. Karena kalau enggak ada akalnya, orang cenderung ngawur, berbicara semaunya, amburadul sikapnya, emosional, enggak terkontrol sudah segalanya. Saat dia menghadapi masalah, ya semakin besar beban yang akan dia hadapi. Waman udimal aql lam yaruddahu sultan izzan walal mal yarfa'uhu qadran. Orang yang enggak ada akalnya, kalaupun dia punya kekuasaan, enggak akan bertambah terhormat. Orang enggak senang. Kalaupun dia punya kekuasaan, tapi akalnya enggak ada. Orang benci. Walaupun dia punya kedudukan sebagai apa begitu. Ya orang enggak senang sama dia. Bicaranya ngawur, jelek, tindak tanduknya sembarangan. Orang malas bermuamalah dengan dia. Orang enggak senang. Kekuasaan dia enggak akan bisa mengangkat dirinya kalau akalnya enggak ada. Walal mal, begitu pula hartanya enggak akan mengangkat dia. Kalaupun dia kaya raya misalnya. Tapi enggak ada akalnya. Enggak disenangi oleh orang. Kalaupun dia miliuner bahkan. Hartanya berlimpah luas. Orang benci sama dia. Orang menjauh dari dia. Enggak mau. Karena orang tahu ini orang enggak ada akalnya. Bicaranya ngelantur, ngawur, enggak terkontrol, enggak ada akalnya. Perbuatan, tindak tanduknya, muamalah dia, jelek. Ya orang kecewa, orang enggak senang. Maka percuma kalaupun kamu punya harta banyak, percuma kalaupun kamu punya kedudukan tinggi, kalau enggak ada akalnya. Akal itu yang membuat orang terhormat, terangkat. Ilmu, hikmah, semuanya. Suatu ketika disebutkan Harun Ar-Rasyid rahimahullah datang masuk kota Baghdad atau Kufah. Walhasil dia namanya khalifah. Jalan mungkin di steril, ditutup ini itu. Beberapa pasukan mengawal beliau sampai masuk istana. Ya orang gak terlalu peduli lah. Kalaupun itu khalifah, ya paling beberapa orang yang ini. Dan pengawalnya pun ngawal karena mereka digaji, diupah namanya dia. Tentara atau apa polisinya begitu. Pasti beberapa gelintir dari mereka mengawal beliau. Enggak ada gejolak apa-apa, biasa kota tenang ini itu. Walhasil sampai beberapa hari, pada hari berikutnya, Imam Yazid bin Harun rahimahullah, ulama besar di zaman itu, Imam rahimahullah, masuk Baghdad. Saat beliau masuk, ya, ini penduduk Baghdad, muslimin Baghdad, mendengar ada ulama besar, imam besar, Yazid bin Harun datang. Itu berubah kota Baghdad jadi gemuruh. Yang gak biasanya begitu, yang di pasar pada keluar meninggalkan pasarnya, yang di toko meninggalkan tokonya, yang di rumah pada keluar, gemuruh, rame itu kota. Berduyun-duyun orang mendatangi majelis Yazid bin Harun ingin mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, mendengar nasihatnya, mencontoh akhlaknya, ditiru dan seterusnya. Sampai itu ke istana, ada apa ini? Gemuruh apa? Ada apa di Baghdad? Apa yang terjadi? Disuruh salah satu bala tentaranya untuk memeriksa. Kata mereka, enggak ada apa-apa wahai Amirul Mukminin, cuman ada Imam Yazid bin Harun datang, orang berdundun meninggalkan pasarnya, ininya, keluar rumah pada mendatangi majelis beliau. Maka kata Harun al-Rashid rahimahullah, sungguh demi Allah, dialah pemimpin sesungguhnya. Dialah pemimpin sesungguhnya. Ini gak ada yang nyuruh orang untuk berduyun-duyun rame seperti itu. Gak ada yang nyuruh ninggalkan toko dan pasarnya. Gak ada yang nyuruh keluar dari rumahnya. Khalifah dikawal dan di ini karena digaji. Coba pengawalnya gak digaji. Ya siapa mau ngawal? Ditinggal. Bukan dari hatinya, tapi ini profesi bagi si pengawal. Ini yang ditunggu. Kalau gak ada ini, siapa mau ngawal? Ditinggal. Dan itu pun gak sedahsyat kedatangan Yazid bin Harun rahimahullah. Makanya sadar khalifah sehingga beliau katakan, sungguh demi Allah itu pemimpin yang sesungguhnya. Orang dari hatinya keluar. Orang dari hatinya memuliakan. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang bayar, gak ada yang ini. Begitulah. Itu yang mengangkat seseorang. Bukan hartanya, bukan kekuasaannya, bukan yang lain-lainnya. Kamu terangkat karena ilmumu, karena akalmu, karena amal solehmu. Wala akla liman aghfalahu an ukhrahu ma yajidu min ladzati dunyahu. Fakama anna ashadda zamanatil jahl, kadzalika ashaddul faqati adamul aql. Kata Ibnu Hibban lanjut, maka enggak ada akalnya orang yang lalai dari akhiratnya demi kenikmatan sesaat di dunianya, demi mendapatkan kelezatan dunia, dia melalaikan dan meninggalkan akhiratnya. Dia rela mengorbankan akhiratnya untuk meraih keuntungan-keuntungan dunia yang sesaat. Dan itu dari kejahilan seseorang. Karena akhirat itu mendatang padamu. Mendekat, datang padamu. Menghampirimu. Semakin kesini semakin dia mendekat padamu. Kematian. Dunia semakin kesini semakin menjauh darimu. Bakal kamu tinggal. Kan begitu. Akhirat kan semakin mendekat. Semakin datang. Dunia semakin menjauh, semakin meninggalkan kamu. Sampai kamu mati, ya sudah terpisah sama sekali. Maka termasuk kejahilan yang sangat ketika orang malah peduli, malah perhatian kepada yang berpaling meninggalkan dia, dan dia cuek meninggalkan yang datang mendekat kepadanya. Ibaratnya begini, sekarang ada dua orang, yang satu datang mendekat kepadamu, semakin mendekat kepadamu, perhatian dan ingin kepadamu. Yang satu berpaling meninggalkan kamu. Kamu dikasih punggungnya. Dia pergi meninjauh dari kamu. Maka bukan dari akal sama sekali. Kejahilan yang sangat. Kalau kemudian orang pedulinya kepada yang berpaling itu. Jangan sini. Kamu Itu yang dia kejar, itu yang dia pedulikan. Sementara ini yang datang, dia gak peduli, dia cueki. Itu bodoh sekali. Semestinya yang datang ini yang dia pedulikan. Ini semakin dekat. Ini berpaling, ya biar berpaling sudah. Mau tinggal, mau lari, fadolong ini sudah berpaling dariku. Yang datang ini yang kamu sambut. Ahlan wa sahlan, bekhair. Masya Allah, dari mana ini? Kan begitu orang semestinya. Ini mendatang. Ini mendekat. Ini yang kamu perhatikan. Ini yang kamu peduli. Ini yang kamu jamu. Ini yang kamu hormati. Long itu berpaling meninggalkan kamu menjauh. Ada apa kamu pedulikan? Jahil. Yang mendekat ini akhirat. Terus mendekat dan semakin dekat pada dirimu. Yang berpaling meninggalkan kamu dunia. Bagaimana kamu peduli kepada dunia, kamu kejar dan kamu terus tanpa henti mencari dia. Sementara akhirat yang semakin mendekat, semakin datang kepadamu, semakin kamu abaikan. Ainal akal. Di mana akal kamu? Fakama anna asyadda zamanatil jahl. Maka penyakit paling kronis adalah kejahilan. Zamanah, disebut zamanah itu penyakit yang menaun. Alhamdulillah. Makanya dari zaman, disebut zamanah. Orangnya disebut muzmin. Penyakit yang pada dirinya bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Penyakit berat dan bertahun-tahun pada dia gak sembuh-sembuh. Itu paling bahayanya kejahilan. Fal jahil aduwwu nafsi. Seperti dikatakan, kejahilan, orang jahil itu musuh bahkan pada dirinya sendiri. Mencelakai dirinya sendiri dengan kejahilannya. Cukup sebagai bukti kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Awalnya kan 99 orang dia bunuh. Dia datang kepada seorang abid jahil tadi. Enggak ada tobat bagimu loh. Saya ingin tobat. Siapa yang terima tobatmu? Terlalu banyak dosamu. Enggak akan kamu diampuni oleh Allah. Jahil. Sampai dibunuh juga dia. Buat apa aku tobat kalau gitu? 100 genap. Karena kejahilan dia musuh untuk dirinya sendiri. Mencelakai dirinya dengan kejahilannya. Maka begitu pula kemiskinan yang paling parah adalah ketika orang kehilangan akalnya. Gak ada akalnya. Itu kefakiran yang luar biasa. Wal aqlu wal hawa muta'adiyan. Kata beliau, akal dan hawa nafsu dua yang saling bertentangan, bermusuhan. Kalau kamu berakal, kamu akan tinggalkan hawa nafsumu, nggak akan kamu turuti. Saat kamu mengikuti terbawa hawa nafsumu, saat itu kamu meninggalkan akalmu. Fal wajib alal mar' ayakuna li ra'yihi mus'ifa wa li hawahu musawwifa. Maka yang wajib seorang itu lebih mengutamakan akalnya, itu yang lebih dia pedulikan. Adapun hawa nafsunya itu dia undur, artinya dia tinggalkan. Dia buang. Yang lebih dia selamatkan, lebih dia jaga akalnya. Jangan sampai dia menuruti hawa nafsu, menyalahi akalnya. Fa idza tabaha alaihi amran ijtanaba aqrabahuma min hawahu. Kalau dua masalah itu samar baginya, ini lebih ke arah akal atau hawa nafsu. Ada beberapa nilai positif, akal, tapi di saat yang bersamaan juga ada nilai negatif, ini hawa nafsu di sini. Maka dia lihat mana yang lebih dekat kepada hawa nafsunya. Kalau memang itu perkara lebih didominasi oleh hawa nafsu, lebih banyak seruan dan ajakan hawa nafsu, maka itu dia tinggalkan. Enggak akan ada baiknya bagi dia. Itu ketika samar. Kalau jelas-jelas itu hawa nafsu, ya sudah dari awal ditinggalkan. Tapi kadang orang perlu nimbang. Berat mana ini antara akal dan hawa nafsu. Sedikit saja hawa nafsunya lebih berat, ya sudah, dia harus tinggalkan. Li'anna fi mujanabatihil hawa islahus sarair. Wabil aqli tasluhud dhamair. Karena dengan dia menjauh dari hawa nafsu, terbenahi sari rohnya. Terbenahi dalamannya. Ini batinnya. Batin itu hanya bisa terbenahi dengan dia menentang hawa nafsunya. Karena kalau dia turuti, akan terjerumus kepada kenistaan, kehinaan. Tidaklah disebut hawa, hawa nafsu, kecuali karena dia yahwi bi sahibi. Hawa itu yahwi, terjun, turun, itu hawa yahwi. Makanya disebut hawa nafs. Karena dia menjerumuskan. Dan dengan dijauhi, itu pembenahan batin. Akal itu membenahi dhamir, hati. Yang ini membenahi batin, yang ini membenahi hati. Akal diambil, hawa nafsu ditinggalkan. Di situ kamu akan mendekat kepada keselamatan. Semakin dekat kepada kesempurnaanmu. Qala akhbarana Amr ibn Muhammad al-Ansari, qala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah al-Jushami, qala haddathana al-Madaini, qala Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu li rajulin min al-Arab umira dahran, qala akhbirni bi ahsani syai' ra'aitahu. Qala aqlun tuliba bihi muru'ah ma'a taqwallah wa talabil akhirah. Suatu ketika sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan bertemu dengan seorang yang sudah tua, umir. Mungkin usianya 90 atau mungkin 100 tahun. Ya tentunya banyak pengalaman hidupnya. Istilah orang kan makan asam garam kehidupan ini orang, 90. Maka ditanya oleh Muawiyah, mau ambil pelajaran dari orang ini. Ajarkan kepadaku, kata Muawiyah, sampaikan hal terbaik yang kamu tahu dari pengalaman hidupmu. Karena ini juga sifat orang berakal yang dicontohkan Muawiyah. Ibda min haitsu yantahi ilaihil qaum. Kamu melanjutkan, memulai dari titik orang berakhir di situ. Istilahnya begini, orang sudah melewati sekian tahapan, misalnya titik nol di sini. Dia udah lari ke sini, ini, itu. Berhenti di sini. Kamu tinggal melanjutkan, ambil pelajaran dari orang ini, oh sampai sini. Kamu lanjutkan ke arah berikutnya. itu akal. Karena kalau kamu mulai dari nol lagi, kamu kembali ke sini, habis waktumu. Dan kenapa harus dari nol? Sudah ada yang pengalaman, tinggal kamu lanjutkan. Makanya Muawiyah mau ambil pelajaran dari orang ini, 90 tahun, asam garam kehidupan sudah dia untal semua. Maka ditanya oleh beliau, coba kabarkan padaku, apa yang terbaik yang kamu tahu dari kehidupan ini? Jawab orang ini, aklun tulibabihi muru'ah, akal. Ketika seorang hamba diberi akal, dengannya semakin dia sempurnakan muru'ahnya. Muru'ah, kewibawaannya, kehormatannya, terjaga dengan akalnya. Ma'at taqwallah tentunya dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah dan mengharap akhirat. Itu sudah yang terbaik. Intisari kehidupan yang dia lalui. Sekian tahun, entah 90, entah 100 usia orang ini. Yang jelas umir, usianya sudah tua sekali. Nah, dia tahu pengalaman dalam hidupnya. Pasang surut kejadian demi kejadian, bulan turun, bulan naik, ini, itu. Kesimpulan dia ini, aklun, akal, itu yang paling manfaat, paling berguna. Dan itu menjaga muru'ahmu, untuk menjaga kewibawaanmu, sehingga kamu jadi orang terhormat, jadi orang yang disenangi, jadi orang yang orang senang, nyaman dekat denganmu, orang nyaman bermuamalah denganmu, karena tahu akil ini orang, agil. Apalagi dengan takwa dan mengharap akhirat. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu watammat ayadihi watamma bina'uhu fa illam yakun aqlun tabayyana naqsuhu walau kana dha malin katsiran ata'uhu. Kata Al-Abrash, kalau akal seseorang itu sempurna, baik, akan berpengaruh, urusan dia akan membaik, akan sempurna juga. Akan semakin sempurna kebaikan-kebaikannya. Ayadi, itu khairat atau manfaat-manfaat, maslahat dia akan semakin sempurna baginya. Watamma bina'uhu, dan begitu pula bangunannya, yakni kehidupan dia akan semakin maslahat yang dia peroleh kalau dia berakal. Fa illam yakun lahu aql, kalau dia tidak lagi berakal, akan tampak di situ kekurangannya, terlihat cacatnya. Orang akan mengingkari, kok begini fulan, ajib. Orang terheran-heran dan mengingkari. Kenapa dia sampai berkata begitu? Kenapa dia berbuat ini? Gak ada akalnya. Terlihat cacatnya. Walaupun orangnya banyak harta, walaupun orangnya bahkan royal, suka memberi, hartanya banyak dan dia loman, suka memberi, membantu dengan hartanya. Tapi kalau gak ada akalnya, orang akan tetap mencacat. Orang akan mencela dan gak senang. Karena gak ada akalnya. ucapan dia, perbuatannya, tindak tanduknya, orang gak senang. Akhlaknya jelek, adabnya buruk. Gak ada gunanya harta dia yang banyak. Bahkan kalaupun dia royal, suka memberi. Bukan itu ukurannya. Akal. Ketika digunakan dengan baik. Qala wa akhbarana al-Hasan bin Sufyan, qala haddathana Abu Kamil al-Jahdari, qala haddathana Imran ibn Khalid al-Khuza'i, qala sami'tu al-Hasan yaqul ma tamma dinu 'abdin qat hatta yatimma 'aqluh. Kata Hasan rahimahullah, enggak akan sempurna agama seseorang sama sekali sampai sempurna akalnya. Dengan pengertian yang telah lalu. Adab-adab baiknya, akhlak-akhlak mulianya. Tanpa itu, gak akan sempurna agama seseorang. Dan orang pun gak akan senang padanya. Makanya seperti dikatakan, innamal ummatu akhlakuhum ma baqiyat, fa'inhum zahab, bat akhlakuhum zahabu. Suatu kaum, begitu pula setiap orang, akhlaknya yang dihitung, dilihat orang, itu yang dinilai. Selama mereka berakhlak, selama mereka punya adab, akal, begitu hilang itu akal, begitu rusak itu adab, mereka pun hilang, artinya gak dianggap orang sudah. Ditinggalkan oleh orang. Jelek. Karena itu yang tampak dan dilihat orang, bagaimana kamu bersikap, tindak tandukmu, muamalahmu. Kan orang menilai dari situ. Kok tutur katanya begini, kok muamalahnya seperti ini. Dari situ orang menilai. Orang senang atau tidak, mencintai kamu atau membenci kamu, mau dekat dengan kamu atau enggak sebaliknya, dari situ. Enggak akan sempurna agama seorang sampai sempurna akalnya. Maka penting kedudukan akal bagi seorang hamba. Wakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, ya seperti itu orang akan berbuat pada dirimu. Kamu menghormati orang, kamu muliakan orang, ya kamu akan dihormati. Kamu akan dimuliakan. Wal hayah, kama yuqal mudayanah. Al hayatu mudayanah. Kehidupan itu utang piutang. Ya layaknya utang piutang. Sekarang kamu ambil uang, pinjam, den, 1 juta. Ya kamu harus bayar nanti. Sebulan atau berapa. Sekarang kamu ngutangi orang. Ini saya pinjemi kamu 1 juta. Kamu akan dibayar. Pada waktunya jatuh nanti temponya. Kembali kepada kamu 1 juta. Begitulah kehidupan. Saat kamu berbuat sesuatu, ya seperti itu akan diperbuat pada dirimu. Hanya dikatakan birru aba'akum ya burrokum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu. Karena dengan itu anak cucu kamu akan berbakti padamu. Dibayar kamu. Sekarang kamu minjemi. Layaknya orang utang piutang tadi. Kamu punya bapak, punya ibu. Kamu bakti padanya, birrul walidain, ihsan, tidak menghardik mereka, tidak membentak mereka, tutur kata yang baik. Alhasil kamu jaga luar biasa. Sekarang kamu sebagai anak. Nanti ketika kamu semakin tua, semakin berusia, kamu punya anak. Saat itu anakmu akan bakti pada kamu. Dibayar kamu. Saat itu kamu kuat-kuatnya bakti pada orang tua. Orang tua kamu sudah rentan. Ya tua. Sudah enggak kuat, kulitnya pada keriput. Sudah enggak bisa ini, enggak bisa itu, banyak terbatas. Sekarang kamu kuat-kuatnya. Nanti saat kamu lemah, namanya manusia. Kulitmu sudah pada keriput, rambutmu sudah pada beruban. Kamu dibayar. Anakmu akan bakti pada kamu, birrul walidain. Wah, kata. Sebaliknya pun demikian. Na'udzubillah. Di saat butuh-butuhnya orang tua kamu, kamu enggak berbakti, nanti saat kamu tua, butuh-butuhnya kamu kepada anak, mereka enggak akan bakti pada kamu. Udah ya, nah. Sekarang kamu membantu orang misalnya kamu di apalah kayak bis atau apa gitu. Atau kamu duduk di manalah, di bandara atau di apa terminal, stasiun. Mungkin ada orang tua di samping kamu, syebeh wa illa ajuz. Udah usia 60-70 enggak kuat, mungkin pakai tungket. Kamu yang masih kuat begini. Berdiri. Mari Pak duduk sini biar saya yang masih muda berdiri. Duduk sini Bu, Nenek, silakan. Kamu minjemi. Kamu akan dibayar. Nanti saat kamu tua, kalau Allah kasih umur. Saat kamu sudah enggak kuat pakai tungket gemetaran begini. Saat kamu nunggu, entah di stasiun, entah di bandara, entah di apa. Butuh duduk kamu, penuh. Akan ada yang bayar. Mari kakek, duduk sini, silahkan. Wah, kada. Kehidupan. Seperti apa kamu berbuat ke orang, ya akan diperlakukan pada dirimu hal yang sama. Akal. Begitulah akal membimbing kamu. Mengambil mana yang manfaat untuk dirimu. Tidak akan sempurna agama seorang sampai sempurna akalnya. Kita skors untuk adzan dulu ya. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Hmm. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Hatim afdalu dzawil uquli manzilatan adwamuhum li nafsihi muhasabah wa aqalluhum anha fatrah. Orang yang berakal paling afdal kedudukannya, manzilahnya adalah yang paling sering bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya, sibuk dengan dirinya sendiri, tersibukkan dari urusan orang lain. Dia enggak ngurus orang sudah. Untuk ngurusi dirinya sendiri dia sudah sangat sibuk muhasabah. Ya, dia bercermin terhadap dirinya sendiri, apa yang kurang pada dirinya untuk dia benahi, apa yang menjadi cacat pada dirinya, apa tutur kata dia yang jelek, sikap amal perbuatannya yang kurang baik, terus dia muhasabah. Dan harus dia muhasabah. Itu orang yang manzilahnya paling tinggi. Dan itu akal. Menunjukkan orang yang berakal. Introspeksi diri. Karena dengan muhasabah itu dia akan naik derajatnya. Karena tahu di mana letak kekurangan-kekurangannya. Wa aqalluhum anha fatratan, dan paling jauh dari fatrah, dari tidak mau bermuhasabah, paling jauh dari tertipu pada dirinya sendiri, enggan bermuhasabah, enggak ngaca pada dirinya sendiri. Fabil akal ta'murul qulub, begitulah orang dengan akalnya semakin memakmurkan kalbunya. Kama anna bil ilm tustakhrajul ahlam, sebagaimana pula dengan ilmu, akal itu semakin sempurna, terbimbing dengan ilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia mengerti ilmu, dia pelajari, semakin utuh akalnya, semakin sempurna. Begitu pula kalbu, semakin berakal, ya semakin makmur, semakin subur. Wa amudus sa'adatil aql, maka tiang penyangga kebahagiaan adalah akal. Wa ra'sul aqli ikhtiyar, sebagaimana juga modal utamanya akal adalah ikhtiar. Artinya kamu memilih, kamu ambil mana yang bermanfaat untuk dirimu. Itu yang kamu lakukan. Mana yang berguna, mana yang membuat orang semakin senang kepada dirimu, itu yang kamu lakukan. Mana yang membuat orang tidak senang pada dirimu, mana yang membuat orang itu benci, membuat kamu renggang, membuat jurang yang memisahkan kamu dari mereka, kamu tinggalkan. Tentunya selama itu bukan kemaksiatan, bukan kemungkaran, kamu terus ambil mana yang manfaat. Walau suwiral aqlu suratan la adlamat ma'ahu syams linurihi. Bahkan kata Ibnu Hibban, ya mungkin mubalaghah, tapi itu yang beliau ucapkan. Kalau seandainya akal itu dirupakan manusia atau makhluk begitu, akal ini kan masalahnya dalam dirinya. Tapi seandainya itu ciptaan, terciptakan dan bisa tampak begitu, atas sinar matahari pun akan tampak gelap, kalah dengan cahaya akal ini tadi. Ini karena sangat bergunanya, beliau ingin jelaskan, sangat besarnya manfaat akal. Faqurbul aqil marjuun khairu ala kulli hal. Maka kalau orangnya berakal, apapun itu kamu dekat dengan dia, kebaikan yang diharapkan kamu dapati. Sedikit atau banyak, yang jelas kebaikan yang akan kamu peroleh. Kalau kamu dekat dengannya, orang nyaman. Orang merasa tenang bermuamalah dengannya. Interaksi bersama dia, orang senang. Kebaikan yang dia peroleh, entah itu nasihat, entah itu ilmu, entah itu tutur kata yang menyenangkan didengar, kejujuran yang diperoleh, amanat yang terjaga, itu orang kalau berakal. Kebaikan yang dinanti darinya. Kama anna qurbal jahil makhuf syarruhu ala kulli hal. Sebagaimana kalau kamu dekat dengan orang jahil, orang yang enggak berakal, orang akan takut dari kejahatannya sedikit ataupun banyak. Kecipratan kejahilannya kamu. Entah itu dari tutur katanya, entah itu dari perbuatannya, ada saja yang kamu dirugikan karenanya. Maka orang kalau terjaga akal pikirannya, orang mendapati kebaikan dari dia. Banyak memperoleh manfaat darinya. Tapi kalau sudah orang itu jahil dan gak ada akalnya, mereka terharamkan dari kebaikan dan hanya tertimpa kejelekan darinya. Orang tidak senang dan tidak berharap dekat dengannya. Dengar namanya saja orang sudah lari. Orang sudah risih. Fulan Allah yahfad. Begitu. Kan sudah tergambar kejelekan ini. Jangan sampai dekat-dekat dia. Penting orang untuk muhasabah. Agar semakin sempurna agamanya. Wala yajib lil aqil ayyagtam. Liannal ghamma la yanfa' wa katratuhu tuzri bil aql. Dan orang yang berakal gak boleh kemudian dia itu maghmum. Ghom itu tekanan jiwa. Terlalu berat mikiri sesuatu. Sampai tertekan jiwanya, stres. Karena yang semacam itu gak ada gunanya bagi dia. Dan kalau berketerusan terlalu sering, bisa rusak akalnya. Dan itu yang terjadi. Na'udzubillah. Itu yang terjadi. Orang bisa stres. Berketerusan lagi, bisa depresi. Berketerusan lagi, ya sudah. Hilang akalnya. Dari awal kesalahan dia adalah menuruti ghumum. Sesuatu yang menekan jiwanya. Orang punya kapasitas dan kemampuannya terbatas. Kalau dia pikirkan terus itu, entah sesuatu yang terjadi musibah pada dirinya, keluarganya, hartanya, atau apalah. Oh, jadi beban pikiran, kenapa itu terjadi pada diriku, kenapa ini. Semakin sempit, dadanya tertekan. Dia turuti. Gitu. Orang yang berakal gak mau seperti itu. Dia sedih-sedih sebatas manusiawi wajar. Tapi untuk kemudian berlebihan dan terus berkelanjutan. Akhirnya rusak akalnya. Orang ngelihat apa fulan ini. Kayak orang yang gak punya akal. Mungkin sekian hari gak mau mandi. Rambutnya kotor dan acak-acakan. Mungkin bau dia pada dirinya sendiri sudah gak ngurus. Karena ghom ini tadi. Jiwanya rusak. Sebagaimana kesedihan juga. Gak boleh untuk kamu larut terlalu dalam padanya. Karena itu juga orang yang berakal mengingat bahwa itu juga gak ada gunanya. Toh tidak merubah keadaan. Kamu sedih, anakmu meninggal atau orang tuamu meninggal. Terus kalau kamu sedih berkelanjutan, berkepanjangan, sedih, mengingat-ingat terus bisa hidup lagi mereka. Ya gak mungkin. Maka apa gunanya kamu perpanjang kesedihanmu? Kamu terlalu berdalam-dalam. Toh gak merubah keadaan. Kamu sendiri semakin tersiksa, jelek. Sama, itu pun kalau berkelanjutan bisa mencoreng dan mengurangi akalmu. Wal'akim wal'akil yahsimudda qabla an yubtala bihi. Orang berakal itu akan mawas diri, menjaga diri sebelum dia kena musibah. Dijaga-jaga dulu. Jangan nunggu kamu sakit. Tapi ambil langkah bagaimana supaya kamu gak sakit. Itu orang yang berakal. Wayadfa'ul amra qabla an yaqa'afi. Dia jaga diri sebelum terjatuh di situ. Fa'idha waqa'afihi radhiya wa sabar. Kalaupun terjatuh, ya dia sabar. Dia ridho dengan yang Allah takdirkan. Fal'aqil la yukhifu ahadan abadan mastata. Begitulah orang yang berakal. Tidak akan menakut-nakuti siapapun semampu dia. Dia gak ingin membuat orang lain takut pada dirinya. Dia gak mau orang lain ketakutan kalau dekat dia. Apalagi dengar namanya. Ngeri orang. Orang yang berakal gak suka seperti itu. Semampu dia berusaha bagaimana orang gak takut pada dirinya. Dia berusaha bagaimana orang senang nyaman dengannya. Wala yuqimu ala khauf wa huwa yajidu minhu madhhaba. Begitu pula dia enggak ingin dalam ketakutan, dia sendiri enggak ingin hidup dalam ketakutan. Selama dia bisa menghindar dari itu. Wa idza khafa ala nafsihil hawan tabat nafsuhu amma yamlik minat tarif wat talit. Kalaupun dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap keselamatannya, dia rela berkorban dengan tarif wat talit. Tarif itu sesuatu yang baru, talit sesuatu yang lama. Artinya, demi menjaga keselamatan dirinya, keselamatan agamanya, keselamatan kehormatannya, keluarganya, orang berakal rela berkorban, kalaupun dengan seluruh harta bendanya. Yang penting agamanya selamat. Yang penting kehormatan dan dirinya aman, selamat. Kasih keluar semua harta, gak masalah. Karena agama itu segala-galanya. Dan itu lima yang disebut sebagai daruriyatul khams. Lima perkara darurat yang harus dijaga. Yang tertinggi dan paling atas ad-din, agama. Karena itu segala-galanya yang termahal di dunia ini. Tingkat yang kedua, an-nafs, nyawa. Maka nyawa dia akan dia pertaruhkan, mati pun dia rela, asal agamanya terselamatkan. Yang ketiga, kehormatan. A'rab, kehormatan dirinya. Maka dia rela kalaupun seandainya harus mengorbankan kehormatannya, asal nyawanya masih terselamatkan. Karena nilai nyawa jauh lebih besar dari kehormatan. Yang keempat, al-uqul, akal. Maka akalnya pun akan dia korbankan, gak masalah. Kalaupun harus berkorban itu demi keselamatan kehormatannya. Karena kehormatan lebih tinggi dari akal. Yang kelima, amwal, harta benda. Dia rela berkorban berapapun itu asal terselamatkan akalnya. Asal terselamatkan kehormatannya, asal terselamatkan nyawanya, apalagi agamanya. Itu lima, daruriyatul khams. Yang harus dijaga. Makanya diharamkan syirik, kufur, karena untuk menjaga agama. Diharamkan membunuh tanpa hak untuk menjaga nyawa. Ditetapkan hukum rajam, cambuk, dicambuk qadzf, dan berat berlapis hukumannya agar terjaga kehormatan orang. Diharamkan khamr, minum-minuman keras dan semisalnya untuk terjaga akal pikiran orang. Karena antum tahu ketika orang mabuk hilang akalnya, enggak sadar, berbuat sesuatu kayak orang gila. Gak punya akal. Telanjang pun mungkin dia lakukan. Gak ada akalnya sudah. Hanya diharamkan karena ngerusak akal. Begitu pula harta. Diharamkan judi, diharamkan penipuan, ini itu, mencuri, agar terjaga harta orang. Asyahid tadi, orang berakal rela dan mau mengorbankan segala yang dia punya asal terselamatkan jiwa dan nyawanya, kehormatannya. Yang penting terjaga, aman. Harta gak masalah, bisa dicari. Dan dia selalu bersyukur atas itu. Kalau orang awam, ungkapan mereka, mereka katakan, fil mal wala fil hal. Ya, ini gak apa-apa kamu rugi atau berkorban harta, asal kondisimu aman. Yang penting kamu selamat. Fil mal wala fil hal. Yang penting keadaanmu aman, kamunya bekhair, afiyah. Harta kamu mau habis semuanya pun gak masalah, gak ada artinya. Ma'aluzumil afaf. Yang penting pula tetap kamu jaga afaf, iffah, harga diri, kehormatan. Karena dengan mengorbankan harta benda semua tadi, bukan berarti kemudian kamunya terus ngemis-ngemis, minta-minta, menjual kehormatanmu, wajahmu, gak ada lagi kehormat, minta sana, minta sini. Bukan berarti itu. Kamu tetap jaga afaf, harga diri. Idh huwa qutbu syu'abil aql. Karena afaf, kehormatan, harga diri itu poros utama akal. Terjaganya kehormatan. Itu segala-galanya. Bagaimana kamu tidak hina di mata orang? Bagaimana kamu tidak rendah dipandang mereka? Terjaga, berwibawa, terhormat. Walaupun kamu mungkin miskin, walaupun mungkin kamu terbatas, ekonomi kamu sempit, sulit, tapi terhormat. Dan kamu jaga itu, kamu tidak ingin hancurkan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.